Mitra Bisnis, Gubernur Bali mencabut izin yang telah sebelumnya diberikan kepada investor untuk proyek reklamasi Teluk Benoa dalam pengembangan kawasan pariwisata di Benoa untuk kemajuan Bali. Pencabutan izin ini dilakukan 8 bulan setelah izin keluar karena didesak oleh masyarakat sekitar soal isu lingkungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan owner pabrik kata-kata Jogger Bali, Arman Setiawan. Pak Arman, apa komentar Anda melihat hal ini? Kalau saya sih menyayangkan juga ya, kenapa kok pada awalnya dikeluarkan SK, tapi kemudian setelah itu kok dicabut lagi, itu juga agak sedikit menyayangkan. Tapi mungkin kan pasti ada tujuan yang lebih baik juga kan dari pencabutan itu. Nah, tapi saya juga tidak berpolemik di sana, jadinya ya di satu sisi juga ada semangat yang menyenangkan, tapi di satu sisi juga menyayangkan juga gitu. Kemarin kan kalau nggak salah ketika gubernur pada saat itu mengeluarkan izin kan dia tahu saya, itu dia studinya kan belum selesai kan, belum final. Dari UNER kan belum final, dia sudah mengeluarkan SK gitu loh. Ya itu aja kan, makanya jadi permasalahan kan di situ saja. Tapi ini kan kelihatannya dicabut dulu, terusnya dikaji ulang. Nanti kalau misalnya bagaimana dari pihak akademisi juga sudah memberikan lampu hijau, kemungkinan besar kan SK-nya akan dikeluarkan lagi kan. Saya rasa kan gitu. Ya pasti kayak Pak Mangku itu kan juga orang yang sangat cerdas, orang yang pintar, yang makanya dia bisa terpilih menjadi seorang gubernur kan pasti karena kecerdasannya dia. Ya pasti itu pasti ada semangat yang baik lah di belakang itu semua, kan pasti ada semangat yang baik. Cuman yang namanya jalur birokrasi nggak bisa diiniin kan juga harus diikuti kan, supaya yang namanya surat keputusan itu tidak cacat hukum. Nah tapi kalau saya melihat ya memang itu kalau nggak salah kan rencananya akan dibangun seperti Ancol kan itu. Kan membuat daya tarik Pulau Dewata ini menjadi lebih menarik lagi. Tapi di satu sisi mungkin dari beberapa pihak merasa, loh ntar dulu, kenapa kok kita malah berbisnisnya kok mengarahnya sama seperti Jakarta, kenapa padahal kita udah punya ciri khas sendiri. Mungkin kan gitu, saya juga nggak begitu paham gitu loh. Nah terkait iklim investasi yang serba tidak pasti di Indonesia ini Pak, bagaimana Anda melihatnya? Memang dari dulu kan memang nggak pernah pasti. Ya seninya ya di situ. Kalau saya sih, saya seninya di situ. Justru kita apa namanya, karena ketidakpastian ini makanya kita lebih berhati-hati gitu. Ya pasti ada dong, peluang-peluang itu kan pasti ada. Tergantung kita pintar-pintarnya kita melihat peluang itu kan. Kadang-kadang orang belum tentu bisa melihat, itu yang repot. Orang-orang aslinya lebih pintar kadang-kadang. Demikian owner pabrik kata-kata Jogger Bali, Arman Setiawan. Saya Wendy Lim.